نمبر دو صفت شیطان وسواس دل خناس apa itu waswas? Yang selalu memberi waswas. Apa itu waswas? Nah, syubhat, syahwat, al-kalam al-khafi, bihaitsu yasilu mafhumuhu ila al-qalbi biduni an yash'ur. Tanpa terasa bisikan-bisikan syaitan, itu waswas. Kapan syaitan bisa memberi waswas? Kapan? Ketika manusia lalai. Terus yang kedua itu khannas itu apa? Khannas apa arti khannas? Yang lain yang kira-kira bisa menjawab. Apa itu khanna? Iya, menyelinap. Kapan dia pergi? Nah, inda dzikrillah subhanahu wa ta'ala. Idzan asy-syaitan idza dzikrallah khanasa. Idza dzikrallah khanasa. فإذا غفل الإنسان وسوس perhatian perhatian بارك الله فيك jadi paham dengan baik ya, tafsir dari surah ini. Nah, oleh karena itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan jika dikumandangkan azan maka syaitan itu lari walahu murad hatta lais at-ta'dhim dan dia punya senjata kentut ya supaya dia tidak mendengarkan azan. Nah, hatta idza qudiya aqbal sampai selesai dikumandangkan azan datang lagi untuk memberi waswas. Saya ukur mata sholat adabat. Ketika ditegakkan sholat lari lagi. Hatta idza qudiya aqbal. Setelah selesai mata sholat datang lagi. Itu kesempatan bagi syaitan untuk memberi waswas kepada orang-orang yang sholat. Allah musta'an. Na'udhu billahi min syaitan. Tayyib kita berpindah ke surah yang berikutnya. Surah Al-Falaq. Dan telah kita sebutkan pula bahwa surah Al-Falaq ini surah madaniyah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana Allah jalla wa ala menurunkan surah Al-Falaq kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan tentang kejadian tersihirnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tersihirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan jenis sihir yang disebut al-marbut oleh Labid bin Al-Asam. Labid bin Al-Asam yaitu dalam hal Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia hendak mendatangi istrinya dia merasa dia punya kemampuan tapi begitu mendekati istrinya melemah dan dia tidak mampu mendatangi. Dan disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad bahwa ia berjalan selama 6 bulan namanya. Sampai kemudian Jibril alaihissalam turun membawa surah ini dan membacakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi surah ini adalah suratul madaniyah. Suratul Falaq. Dan disebut surah dengan surah Al-Falaq sebabkan karena pada ayat yang pertama disebutkan lafaz Al-Falaq. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab.